بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، أعزني الله وإياكم، baik hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di daerah Gegar Kalong di kompleks Telkom Corporate University Bandung, ataupun para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga para pendengar Radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Radio Roja Bandung, Al-Bayan Cianjur, Roja Lampung, Berau, Pontianak, Tanjung Pinang, Radio Rai Padang, atau radio-radio lain yang ikut merilis siaran ini, juga para pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah selesai membahas terlarangnya menggelari seseorang dengan gelar Qadil Qudat, Malikul Amlak, atau Shahansyah. Maknanya sama, raja di raja. Kita teruskan ke bab yang berikutnya, Ihtiramu Asma'illah wa Taghyirul Ismi li ajri dzalik. Bab yang menjelaskan menghormati, menghargai atau memuliakan nama-nama Allah dan merubah nama karena hal tersebut, kalau diperlukan untuk merubah nama. Nama-nama Allah didefinisikan oleh para ulama. Asma Allah adalah al-asma'ul lati samma biha nafsahu aw sammahu biha rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan nama-nama Allah adalah nama-nama yang Allah tetapkan sebagai nama bagi dirinya, atau yang ditetapkan sebagai nama bagi Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan nama Allah. Jadi tidak boleh kita memberi nama atau sebutan kepada Allah dengan nama-nama atau sebutan-sebutan yang kita karang-karang sendiri. Harus menamai Allah dengan nama-nama yang Allah tetapkan sebagai nama bagi dirinya sendiri, atau yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadis yang sahih. Ada beberapa kaidah di dalam memahami asma'ullah ini, nama-nama Allah. Pertama, nama-nama Allah mutaradifah sekaligus mutabayyinah, Yang dimaksud dengan mutarodifah artinya nama-nama itu sinonim. Kalau ditinjau dari aspek penunjukan kepada zat, nama-nama itu adalah mutarodifah alias sinonim. Maknanya walaupun nama-namanya banyak, tapi menunjukkan kepada satu zat. Ada nama Allah, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, banyak nama Allah, tapi penunjukannya hanya kepada satu zat. Adanya banyak nama tidak menunjukkan bahwa Allah berbilang, bahwa Allah ada banyak. Tidak, Allahnya zatnya satu, tapi satu zat ini memiliki banyak nama. Namanya berbeda tetapi maksudnya ke satu zat. Itu yang disebut mutarodifah. Kedua, kalau dilihat dari aspek makna dan sifat yang terkandung dalam nama itu, maka nama-nama Allah mutabayyinah. Makna mutabayyinah, makna satu nama dengan nama lain berbeda. Seperti Ar-Rahman berbeda dengan Al-Malik, berbeda maknanya dengan Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Satu nama memiliki makna yang berbeda dengan nama yang lain. Itu yang disebut mutabayyinah. Berdasarkan hal itu, dari segi penunjukan kepada zat, nama-nama Allah yang banyak mutarodifah, artinya menunjukkan kepada satu zat yang sama. Pemilik banyak nama itu adalah satu zat yang esa, yang tiada duanya. Dari segi makna, nama-nama itu berbeda maknanya dengan nama-nama yang lainnya. Itu yang pertama. Kedua, nama-nama Allah adalah mushtaq. Yang dimaksud dengan mushtaq berasal dari kata lain dan mengandung makna sifat, sehingga nama-nama Allah menunjukkan kepada dua hal. Pertama, menunjukkan kepada zat. Yang kedua, menunjukkan kepada sifat. Antara sifat dengan zat mutabaqah, artinya selaras. Seperti nama Allah Ar-Rahman, nama tersebut Rahman, dan di dalam Rahman terkandung sifat Dzurrahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Berdasarkan hal itulah, maka nama-nama Allah adalah mushtaq, dalam arti menunjukkan kepada zat dan juga sifat. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahman nama bagi satu zat yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dan Ar-Rahman juga menunjukkan sifat yang dimiliki oleh zat tersebut, yaitu pemilik rahmat yang sangat luas. Berbeda dengan manusia. Manusia namanya hanya menunjukkan kepada zat saja, tapi tidak kepada sifat. Betapa banyak orang yang memiliki nama yang maknanya bagus, tapi sifat dan karakter orang tersebut buruk. Ada orang yang namanya Ahmad, tapi sifatnya nyebelin, akhlaknya buruk. Ada orang yang namanya Abdullah, tapi dia musyrik, penyembah kepada berhala. Ada orang umpamanya yang namanya Jamil, tapi wajahnya goreng patut. Atau yang sejenis itu. Antara nama dengan sifat dengan keadaan orang yang diberi nama itu bertolak belakang, tidak selaras, sehingga nama tersebut hanya menunjukkan kepada zat bahwa nama itu hanya sebagai identitas bagi zat tertentu, tidak menunjukkan kepada sifat. Itu manusia. Adapun nama-nama Allah Azza wa Jalla adalah mushtaq, menunjukkan kepada zat sekaligus sifat. Demikian juga nama-nama Rasul, demikian juga nama-nama Al-Quran, demikian juga nama-nama hari kiamat, seluruhnya menunjukkan kepada zat dan juga sifat. Al-Quran diberi nama dengan sebutan Ash-Shifa, karena memang sifatnya seperti Shifa. Apa Shifa? Obat, mengobati penyakit. Al-Quran disebut Al-Dhikr, karena Al-Quran berisi seperti zikr, yaitu memberi peringatan. Al-Quran diberi nama dengan sebutan Nur. Apa arti Nur? Cahaya yang menerangi, karena memang sifat Al-Quran menerangi hati yang selama ini kegelapan. Al-Quran juga disebut dengan sebutan Al-Furqan, artinya pembeda, sebab sifat Al-Quran memang yang membedakan antara hak dan batil. Al-Quran juga disebut dengan sebutan Ruh, karena sifatnya yang sama dengan sifat ruh, yaitu menghidupkan hati yang tadinya sudah mati. Dan seterusnya, nama-nama Al-Quran ya menunjukkan kepada zat dan sifat. Demikian juga nama-nama hari kiamat. Kiamat oleh Al-Quran kadang disebut dengan Yaumut Taghabun, kadang disebut dengan Al-Qari'ah, kadang disebut juga dengan Al-Qiyamah, kadang disebut juga dengan sebutan-sebutan lain, yang seluruh sebutan dari hari kiamat menggambarkan salah satu kondisi yang akan terjadi pada hari kiamat. Itulah nama-nama Allah. Nama-nama Allah menunjukkan kepada zat sekaligus sifat. Ketiga, nama Allah itu sangat banyak. Sebagian nama Allah diketahui oleh manusia karena Allah memperkenalkan nama-nama itu kepada manusia, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Sebagian lagi, dan ini yang sebagian besar, tidak Allah beritahukan kepada manusia. Bahkan bukan hanya manusia, para malaikat juga tidak mengetahui seluruh nama-nama Allah. Jumlah dan rincian dari nama-nama Allah seluruhnya itu monopoli Allah. Hanya Allah satu-satunya yang tahu, selain Allah tidak ada yang tahu. Jadi manusia, termasuk para nabi, termasuk para malaikat, hanya mengetahui sebagian saja dari nama-nama Allah dan tidak seluruhnya. Hal ini didasarkan kepada salah satu hadis yang sahih. Suatu saat Nabi SAW berdoa. Dalam doanya beliau mengatakan, As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lata sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au istaktharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'ala al-Qur'an al-azima rabi'a qalbi ila akhirih. Kata Nabi SAW, siapa orang yang dilanda keresahan dan kegelisahan? Anak muda sekarang menyebutnya apa? Risau dan galau. Siapa yang mengalami risau dan galau? Lalu dia membaca doa ini. Allah, as'aluka Allahumma, ya Allah, aku meminta kepadamu, bikul ismin huwa laka samaita bihi nafsak, meminta kepadamu dengan menyebut semua nama yang engkau telah menjadikan nama itu sebagai nama bagi dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau dengan menyebut nama-nama yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu. Au istakhartha bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang hanya engkau sajalah yang tahu nama itu dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Jadi kalimat yang terakhir ini, au istakhartha bihi fi ilmil ghaibi indak, nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu. Istikhar, istisar itu monopoli, hanya Allah yang tahu, yang lain tidak tahu. Hanya engkau yang tahu nama itu dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Menunjukkan selain Allah tidak tahu. Ya. Nah, dari sinilah kita mengetahui, berkata Syekh Utsaimin, wa ma'lumun anna mastatharallahu bi ilmihi la ya'lamuhu ahad. Sesuatu yang sudah maklum bahwa nama-nama yang hanya Allah saja yang tahu, selain Allah tidak ada yang tahu seorang pun, baik dari kalangan jin, manusia, termasuk juga para malaikat. Walhasil ada nama-nama Allah yang tidak Allah beritahukan kepada manusia, hanya Allah saja yang tahu, baik jumlahnya ataupun rincian dari nama-nama tersebut. Sebagiannya diberitahukan kepada kita, sebagian yang lainnya tidak. Itu poin ketiga, kaidah dalam memahami asma Allah. Keempat, apakah nama-nama Allah itu terbatas, dibatasi jumlahnya dengan jumlah tertentu? Dijawab, tidak. Nama Allah tidak terbatas, jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Pertama, berdasarkan hadis yang tadi, bahwa nama-nama Allah ada yang hanya Allah yang tahu, yang lain tidak tahu. Kedua, sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsoha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsa kepada 99 nama itu, dia masuk surga. Hadis ini mengisyaratkan bahwa nama Allah sangat banyak, tidak terbatas, bagi orang yang faham ilmu nahu. Tapi bagi yang tidak faham, dia bisa salah faham terhadap hadis ini. Di antara kesalahpahaman orang adalah nama Allah itu hanya ada 99 nama. Bagi yang tidak faham kaidah ilmu nahu, tapi yang faham, dia tahu, oh, hadis ini menunjukkan nama Allah sangat banyak. Coba saya berikan gambaran, saya membuat kalimat. Kalimat yang saya buat adalah, saya memiliki 1 juta rupiah uang yang akan saya siapkan, atau saya memiliki 1 juta rupiah uang yang saya akan berikan kepada yang hafal juz amma. Dari kalimat itu bisa difahami berapa uang saya. Apa hanya 1 juta? Tidak. Tidak mungkin saya hanya punya 1 juta lalu saya berikan semuanya. Uang saya banyak, miliaran, di bank. punya orang. Cuma di antara sekian banyak uang saya itu, saya siapkan 1 juta yang akan saya berikan kepada siapa saja yang hafal juz amma. Uang saya melebihi dari 1 juta, ya. Itu salah satu contoh. Makanya kalimat dalam hadis tadi bukan inna asma Allahi tis'atun wa tis'una isman, sesungguhnya nama-nama Allah ada 99. Tidak begitu. Tapi inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, maknanya sesungguhnya di antara nama-nama Allah ada 99 nama. Di antara sekian banyak nama Allah ada 99 nama. Siapa orang yang mengihsa kepada 99 ini, maka dia akan masuk surga. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka nama-nama Allah banyak, lebih dari 99. Hanya di antara sekian banyak nama itu 99-nya spesial. Siapa yang mengihsa, dia akan masuk surga. Saya tidak terjemahkan dulu ihsa-nya, ya. Sekarang, ya, apakah ke-99 nama itu disebutkan oleh Allah? Ternyata juga tidak. Apa saja 99 nama itu dalam Al-Quran, ya, tidak disebut seluruhnya. Hadis yang sahih tidak ada. Ada hadis yang dhaif, nanti kita ketemu. Ada satu hadis dhaif tentang 99 asmaul husna yang dimaksud. Nanti dalam babnya, sekarang belum, ya. Tapi yang jelas, kenapa Allah Azza wa Jalla tidak merinci 99 nama yang dimaksud? Tentu saja untuk kepentingan dan hikmah tertentu bagi kebaikan manusia. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Wa hadha min hikmati ibhamiha li ajli al-bahth hatta nasila ila hadhihi al-ghayah. Wa li hadha nadha'ir minha anna Allah akhfa lailatal qadr وساعت الإجابة يوم الجمعة وساعت الإجابة في الليل ليتهجد الناس في الطلب. Di antara hikmah disamarkannya 99 nama tadi agar kita mencari, sehingga sampai kepada 99 nama yang Allah kehendaki. Ditelitilah Al-Quran, 99 nama Allah itu apa saja, diteliti. Pasti kalau diteliti, ya, dari awal sampai akhir, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, diteliti satu-satu, apa saja nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran. Kalau orang meneliti dengan seksama dari awal sampai akhir untuk menemukan 99 nama Allah, apakah hanya menemukan nama-nama Allah saja? Tidak. Yang lain-lainnya pasti banyak. Kebaikan-kebaikan lain yang dia temukan dalam Al-Quran. Awalnya tujuan utamanya hanya ingin mencari nama-nama Allah saja. Tapi ternyata selain nama-nama Allah ditemukan kebaikan-kebaikan lain dari Al-Quranul Karim. Ya. Inilah di antara hikmahnya. Dan banyak perkara-perkara dalam Islam yang oleh Allah, dalam Quran atau oleh Nabi dalam hadisnya, dibiarkan samar, tidak dijelaskan secara pasti, agar manusia terdorong untuk mencari. Dengan mencari, dia akan banyak menemukan kebaikan-kebaikan lain selain yang dia cari. Coba umpamanya seseorang mencari kerang di dasar laut. Kedalaman laut itu mungkin 10-15 meter umpamanya di pinggirnya, ya. Dia menyelam mencari kerang. Apakah dia hanya menemukan kerang semata-mata? Tidak, selain kerang dia akan temukan. Dia juga mungkin menemukan siput laut, bintang laut, dan binatang-binatang lain yang juga bisa dimakan. Bahkan tak mustahil menemukan mutiara. Ya, mungkin enggak? Mungkin. Terus apa kebaikan lain? Kebaikan lain karena dia setiap hari nyelam, nafasnya panjang. Mungkin pertama, ya 2 menit sudah nongol lagi. Kedua, 2,5 menit nongol lagi. Terus meningkat, 3 menit, 4, 5 menit. Sampai konon ada yang sampai sejam, segala macam nyelamnya ya. Terus apalagi yang didapat dengan sering menyelam mencari kerang itu, dia jadi jago berenang. Dan seterusnya, banyak kebaikan yang diraih dari satu tujuan tadinya. Tujuan utamanya apa? Mencari kerang, cuma itu. Tapi dari mencari kerang yang satu-satunya tujuan tersebut, dilahirkan banyak kebaikan yang lain. Ya. Ikhwan, akhwat kesini. Apa tujuan utamanya? Ngaji, memperoleh ilmu. Apakah hanya ilmu yang didapat? Enggak. Selain ilmu, ada kawan-kawan, ada ikhwan dan akhwat. Tak jarang banyak yang dapat jodoh di pengajian seperti ini. Asal itu jangan jadi tujuannya. Oh iya, saya lupa selama ini diingatkan sama ustadz untuk nyari jodoh di pengajian. Jangan. Itu mah bonus plus ya. Kalau awalnya ikhlas terus di tengah jalan belok ke sana, oh, rusak itu. Dijamin bakal kecewa ya. Setelah yang diincernya disamber orang, enggak mau ngaji lagi. Kenapa? Inceran saya disabar orang. Ah, itu salah niat itu. Awalnya ikhlas, di tengah jalan setan membelokkan, pinter banget itu, ya. Jadi ada kawan, ada jodoh juga di sini gitu. Dan seterusnya banyaklah, ya. Nah, contoh sebagai perbandingan dalam Islam banyak perkara yang disamarkan. Seperti contohnya Allah Azza wa Jalla menurunkan Lailatul Qadar di setiap bulan apa? Bulan Ramadan. Kapan turunnya? Enggak tahu. Yang jelas kata Nabi SAW, cari di bulan Ramadan. Kata Abu Dzar, di bulan Ramadan itu di mana ya Rasulullah? Cari di 10 hari pertama dan 10 hari terakhir. Oh, 20 hari. Abu Dzar penasaran lagi, fi ayil isrina hiya ya Rasulullah, di 20 hari itu kapan itu Lailatul Qadar turunnya? Kata Nabi SAW, iltamisuha fil asril awahir, cari di 10 hari terakhir. Sudah sempit lagi kan? Waktunya sudah semakin mengerucut. Lalu ditanya lagi, di 10 hari terakhir itu di malam keberapa ya Rasulullah? Marah Rasulullah SAW. Ya, dengan kemarahan yang belum pernah aku melihat beliau semarah itu semenjak aku bersahabat dengan beliau. Itu kata Abu Dzar. Tapi enggak jawab juga. Cari di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, walatas'ali ba'dahu. Dan jangan lagi kamu nanya-nanya lagi kepadaku setelah ini. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbincang-bincang lagi kepada urusan lain. Aku menunggu beliau lupa. Setelah lupa ya Rasulullah, ya, demi hakku untuk bertanya kepadamu, di 10 hari yang ganjil itu kapan ya Rasulullah? Ngeyel, tapi untuk kebaikan ya. Lalu beliau menyatakan, carilah di 7 hari terakhir di bulan ganjil. Sudah, gak berani lagi nanya. Tetap masih disamarkan, kapan itu? Lalu para ulama menyimpulkan Lailatul Qadar mungkin turunnya berpindah-pindah setiap tahun. Tahun kemarin mungkin tanggal 27. Tahun kemarinnya lagi mungkin 23. Tahun ini mungkin tanggal 24. Tahun besoknya mungkin tanggal 29. Bisa ganjil, bisa genap. Tidak harus ganjil. Karena apa? Karena Nabi SAW menyatakan iltamisuna iltamisuha ya fi tis'il awakhir au thamaniyat awakhir au sab'ah awakhir ila akhiri. Carilah dia di 9 hari terakhir atau 7 hari terakhir atau 5 hari terakhir, 3 hari terakhir atau hari terakhir. Dan ini bisa ganjil, bisa genap, tergantung apa? Tergantung berapa hari Ramadan di tahun itu, ya. Kalau Ramadannya 30 hari, yang jeli ini, yang jeli. Jawabnya yang benar, jangan salah. Pilihannya cuma dua, ya. Pilihannya cuma dua, ganjil atau genap. Kalau Ramadannya 30 hari, 9 hari terakhir itu ganjil apa genap? Ganjil apa genap? 9 hari terakhir. Ganjil? Ada yang genap? Ternyata salah kalau begitu. Genap dong. Kenapa? Sekarang 1 hari terakhir. Ganjil apa genap? Genap ya, itu hari ke 30. Ya. 3 hari terakhir malam ke 28. 5 hari terakhir malam ke 20. Nah, begitulah seterusnya. Dua pilihan aja salah. Makanya harus jeli. Malam Lailatul Qadar disamarkan. Nah, hari ini hari apa? Hari Jumat. Kata Nabi SAW, sungguhnya di hari Jumat ada satu saat tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah di saat itu kecuali Allah pasti akan kabulkan. Kapankah saat tersebut? Apakah dijelaskan secara gamblang? Tidak, disamarkan. Sehingga para ulama memiliki banyak pendapat tentang saat tersebut. Ada yang menyatakan saat tersebutlah saat ketika imam duduk di antara dua khutbah. Ada lagi yang menyatakan ketika imam sedang khutbah. Ada lagi yang menyatakan di dalam sholat Jumat. Maka berdoa dalam sholat Jumat terutama ketika sujud. Ada lagi yang menyatakan ba'dal asar menjelang maghrib. Ada lagi yang menyatakan beberapa saat sebelum maghrib seperti saat-saat sekarang. Tapi yang jelas semuanya itu disamarkan oleh Allah SWT. Apa hikmahnya? Hikmah disamarkannya Lailatul Qadar, hikmah disamarkannya saat ijabah pada hari Jumat, agar manusia lebih giat lagi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kalau umpamanya Lailatul Qadar tidak ditentukan, maka 10 hari terakhir dia terus ibadah untuk memperoleh Lailatul Qadar. Seandainya Lailatul Qadar sudah dipastikan tanggal 27, liciknya kita nanti gimana coba? Hanya ibadah pada malam 27. Sekarang masih tanggal 20, masih jauh lah, enggak perlu sungguh-sungguh banget itu tarawih biasa aja kali, enggak akan ada ya Lailatul Qadar, kan gitu ya. Tapi pas tanggal 27, nah, siangnya itu sudah mulai persiapan seharian tidur. Biar apa? Biar nanti malam melek. Siapkan panci untuk bikin kopi, ya. Siapkan juga segala hal yang dibutuhkan. Nanti setelah malam 27 itu benar turun, besoknya sampai akhir Ramadan, apa yang terjadi? Tidur terus. Enggak tarawih. Kenapa enggak tarawih? Kan sudah dapat Lailatul Qadar tuh. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ini cuma 3 hari sisa, enggak ada apa-apanya dibanding 1000 bulan tuh. Bisa begitu orang nanti. Ya. Makanya sengaja disamarkan. Oleh karena itulah maka disamarkannya 99 nama dari Allah SWT tanpa dirinci dengan rincian yang jelas mengandung hikmah yang sangat banyak, di antara mendorong manusia untuk menelaah Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan nama-nama Allah tersebut. Keenam, apa makna dari ihsa terhadap 99 nama tersebut? Ya. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, makna ihsa'i hadhi 99 alladhi yatarattabu alaihi dukhul jannah laysa makna dhalik an tuktaba fi riqa'in thumma tuqarrira hatta tuhfadha faqat, walakin makna dhalik fi mayali. Adapun makna mengihsa' terhadap 99 nama yang dijanjikan masuk surga bagi orang-orang yang melakukannya, bukanlah mencatat dalam secari kertas lalu dihafal, diulang-ulang sampai hafal, surga sudah dijamin. Bukan itu. Akhirnya orang kalau hanya menghafal, berlomba menghafalkan nasyid Asmaul Husna. Disetel berurang-urang, Quran dibiarkan dulu. Tapi nasyid ini nih, nasyid Asmaul Husna, siapa yang hafal masuk surga, ya? Akhirnya dihafalkan, hafal dalam hanya sehari atau dua hari. Dengan catatan harus dilagukan. Tapi kalau tidak dilagukan, enggak hafal. Coba sebutkan 99 Asmaul Husna, tapi jangan dilagukan. Dah lupa itu ya. Karena hafal itu hafal apanya? Lagunya, nadanya, bukan liriknya. Begitu nadanya hafal, liriknya otomatis ikut. Tapi coba jangan pakai nada. Tapi dibaca begitu saja, disebutkan satu-satu, belum tentu hafal. Sama seperti umpama anak-anak sekolah SD atau SMP, pasti hafal lagu Indonesia Raya ya. Kalau dilagukan sekarang ini, sebutkan lirik Indonesia Raya secara datar. Jangan dilagukan. Bisa? Jarang, mungkin banyak lupa gitu ya, karena tidak dilagukan dengan nada tertentu. Ini juga begitu. Bukan itu yang dimaksud mengihsa terhadap Asmaul Husna, tapi mengihsa mencakup beberapa poin. Pertama, al-ihathatu biha lafdhan, menghafalkan Asmaul Husna tersebut secara lafaz. Ya, salah satunya, bukan satu-satunya. Kedua, fahmuha ma'nan, memahami maknanya. Kalau maknanya tidak difahami, tidak mungkin ada penghayatan, apalagi pengamalan. Yang kedua, memahami maknanya. Ketiga, at-ta'abbudu lillah bimuqtadhaha, yaitu beribadah kepada Allah dengan isi kandungan Asmaul Husna itu. Kita beberapa tahun yang lalu di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir sambil i'tikaf, pernah membahas sebuah kitab dengan judul At-Ta'abbud ya lillahi bil Asmaul Husna, bertaabu, beribadah kepada Allah dengan kandungan Asmaul Husna. Kita sudah bahas bagaimana cara apa mengamalkan isi kandungan Asmaul Husna dalam beribadah kepada Allah, ya. Nah, kita jelaskan lagi secara ringkas, walidzalika wajhan, beribadah kepada Allah dengan isi kandungan Asmaul Husna ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah antadwallaha biha, berdoa kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna itu. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna. Silakan kalian berdoa kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna itu. Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah bi an taj'alaha wasilatan ila matlubika. fatakhtarul ismal munasiba limatlubika fa inda su'alil maghfirah taqul ya ghaffar, ya ghaffar ighfirli wa laysa minal munasib an taqula ya shadidal iqab ighfirli bal hadha yashbihul istihza bal taqul ajirni min iqabi. Berdoa dengan Asma'ul Husna maknanya adalah engkau menjadikan Asma'ul Husna sebagai wasilah atau perantara untuk meraih apa yang kamu inginkan. Engkau pilih nama Allah yang sesuai dengan isi keinginanmu. Kalau kamu ingin meminta ampunannya, sebut nama Allah yang sesuai dengan ampunan. Ya Ghaffar, ya Ghafur, ighfirli, wahai yang maha pengampun, ampuni aku. Gak cocok kalau umpamanya kita berdoa kepada Allah, ya syadidal iqab urzukni, wahai yang maha keras siksanya, berilah saya rizki. Sesuai enggak permintaan dengan nama Allah yang disebut? Tidak. Kalau umpamanya ya syadid al-iqab, maka mintanya isi permintaan yang sesuai dengan nama Allah. Umpamanya ya syadid al-iqab, ajirni min iqabik, wahai yang maha dahsyat siksanya, selamatkan saya dari siksamu, dari azabmu. Ya, maka siapa orang yang menyebut Asmaul Husna tapi tidak sesuai dengan isi yang diminta, maka itu serupa dengan istihza, mengolok-olok Allah Azza wa Jalla. Inilah cara pertama beribadah kepada Allah dengan kandungan Asmaul Husna, yaitu menyebut nama-nama Allah Asmaul Husna tersebut di dalam doa-doa kita dengan nama-nama yang sesuai dengan isi doa yang kita inginkan. Ini yang pertama. Al-wajhu tsani, bentuk yang kedua. Bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan isi kandungan Asmaul Husna? Ini yang berat. Kalau yang pertama mudah ya. Kita sering mengamalkannya. Wahai pemberi rezeki, beri saya rezeki. Ya. Wahai yang Rahman, yang Rahim, yang Wahab, berilah saya kemudahan, dan seterusnya. Itu mudah. Nah, yang kedua ini yang susah. Karena tidak cukup di mulut, tidak sekedar secara lisan, tapi aplikatif, diaplikasikan oleh anggota badan, oleh amalan, dan ini yang lebih berat. Yang kedua adalah anta ta'arrada fi ibadatika lima taqtadihi hadhil asma. Engkau wujudkan, engkau aplikasikan dalam ibadahmu isi kandungan dari nama-nama tersebut. Fa muqtadar rahim ar-rahmah fa'malil amala salih alladhi yakunu jaliban li rahmatillah. Contoh. Salah satu nama Allah adalah Ar-Rahim. Apa isi kandungan Ar-Rahim? Ar-Rahim ini yang memberikan rahmat. Ar-Rahman maknanya Dzur Rahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Ar-Rahim yang memberikan rahmat itu kepada pihak lain. Nah, Ar-Rahim pemberi rahmat, ya. Bagaimana cara mengamalkan Ar-Rahim dalam beribadah kepada Allah dengan memakai Ar-Rahim? Beramal solehlah engkau dalam kehidupanmu, sebab amal solehlah yang akan menyebabkan turunnya rahmat Allah kepadamu. Siapa yang beramal soleh dengan mengharapkan rahmat Allah dengan amal soleh tersebut, berarti dia telah beribadah kepada Allah dengan isi kandungan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Salah satu nama Allah adalah Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Apa arti Al-Ghaffar atau Al-Ghafur? Maha pengampun. Kita menginginkan ampunannya. Bagaimana caranya? lakukan amalan-amalan yang menyebabkan turunnya ampunan Allah kepada kita. Contohnya apa? Tobat. Contohnya apa? Istighfar. Contohnya apa? Melakukan semua kebaikan. Sebab seluruh kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus segala dosa. Ya. Oleh karena itulah maka siapa orang yang bertobat? Siapa orang yang beristighfar? Siapa orang yang banyak melakukan kebaikan dengan niat untuk menghapus dosanya? Berarti dia telah beribadah kepada Allah dengan mengaplikasikan salah satu nama Allah. Kandungan dari salah satu nama Allah yaitu Al-Ghaffar atau Al-Ghafur. Dan begitulah seterusnya. Oleh karena itulah maka orang yang sudah mengaplikasikan nama-nama Allah dalam ibadahnya, dia layak seluruh ikhtiar dan usahanya dihargai dengan surga. Sebab surga itu bukan sebagai honor buruh balasan bagi amalan, tapi amalan itu hanya sekedar sebab turunnya rahmat Allah kepada orang tersebut. Rahmat inilah yang menyebabkan orang masuk ke dalam surga, bukan amalan. Nabi SAW pernah bersabda, "La yadkhulal jannata ahadun bi amali." Tidak akan ada orang yang masuk ke dalam surga seorang pun karena amalnya, enggak. Surga itu terlalu mahal untuk dijadikan bayaran atau upah bagi amalan manusia yang enggak seberapa. Jadi kalau manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itu bukan karena balasan atas amalnya, itu mah karena rahmat Allah. Sebagai contoh, saya berikan satu gambaran, satu ilustrasi. Yang ilustrasi atau gambaran contoh ini sering saya berikan, termasuk di sini juga sudah. Kalau ada orang kaya, kaya banget, ya, lalu menyuruh tetangganya atau sahabatnya atau kawan dekatnya, tolong tuh sapuin teras rumah saya. Terasnya ukuran berapa? Cuma 2x5 meter gitu. Disapu, karena kawannya ini baik juga menurut kepada orang kaya ini. Karena jasa orang kaya kepada tetangganya ini luar biasa banyaknya. Makanya kalau ada perintahnya itu pastilah, tidak diperintahkan juga. Kalau tahu itu menyenangkan pasti dilakukan, ya. Diambil sapu, disapu itu teras. Saking ya ingin apa namanya balas budinya kepada si orang kaya, disapunya tidak cukup sekali, bolak-balik. Ada yang kotoran yang menempel agak apa? Rada pageuh bahasa Sunda. Nama pageuh teh naon, cing? Hah? Lengket oleh apa, dikerik dulu sama dia. Dikerik gitu sampai bersih baru disapu gitu ya. Ada yang basah-basah kecampur sedikit debu. Kalau disapu apa yang terjadi? Kotor. Dia ambil dulu lap. Lap basah dulu lalu lap kering, ya. Apa yang terjadi? Menimbulkan bau anyir. Karena apa? Mungkin ada bakteri, ya. Kelihatan bersih tapi bau anyir, banyak lalat. Ada bakteri. Ambil obat tertentu sama pengharum tertentu, digosok, gitu ya. Yang enggak pernah kerja emang enggak akan kepikiran kayak begitu. Digosok. Ya bersih, ya wangi. Enak. Dia melakukan sesempurna mungkin, ya. Tidak sampai keringetan, cuma area, karena arealnya apa? Sempit. Cuma 2x5, berarti 10 meter persegi kan, cuma begitu kan? Paling 5-10 menit, 15 menit beres, memuaskan. Setelah melihat begitu, orang kaya langsung mengeluarkan upah. Ini untuk kamu 1 miliar. Pekerjaan menyapu dan membersihkan teras dibayar 1 miliar. Apakah 1 miliar itu sebagai upah atas pekerjaannya? Bukan, enggak layak. Jangankan begitu, tukang tembok sehari jeput, tisuk jeput, tisuk jedur nepikeun ka sore jeder, dug hulu pet nyawa suku dijen hulu, hulu dijen suku gitu ya. Berapa dibayarnya? Paling 100 ribu sehari. Ini cuma nyapu 5, 10, 15 menit dikasih 1 miliar. Semua orang mengatakan itu mah bukan upah bagi pekerjaan itu, tapi itu mah kebaikan si orang kaya aja kepada orang itu, ingin ngasih gitu ya. Cuma salah satu jalannya agar untuk memastikan orang ini layak atau tidak dikasih uang semiliar, saya tes deh, suruh nyapu. Ternyata dia bukan sekedar nyapu, dia juga kalau ada kotoran-kotoran yang nempelnya dikerik, ya. Lalu kalau ada yang basahnya dikeringkan. Kalau ada aroma yang kurang sedapnya berupa anyir, hanyir bahasa Sunda naon, hanyir bahasa Indonesia na, amis, amis memanis, yang menunjukkan ada bakteri di sana, dipakai apa ramuan tertentu yang mewangikan lantai tersebut. Ah, benar nih orang nih. Akhirnya dikasih semiliar. Ah, itu mah semiliar mah bukan upah bagi pekerjaan itu. Tapi ini mah kebaikan si orang kaya aja kepada orang itu. Apalagi Allah Azza wa Jalla, amal sehebat apapun yang dilakukan oleh manusia, enggak pantas dikasih surga. Surga terlalu mahal untuk amalan seperti itu. Sehingga apabila seseorang dimasukkan oleh Allah ke surga, bukan karena amalan, tapi karena rahmat Allah atas diri orang itu. Cuma rahmat Allah baru turun kepada seorang yang taat, yang melaksanakan perintah menjauhi larangan. Orang yang enggak taat enggak mungkin diberi rahmat, ya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulal jannata ahadun bi amali." Tidak akan ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Qalu, para sahabat menjawab, "Wala anta ya Rasul?" Apakah engkau juga begitu ya Rasul? Engkau juga tidak pantas, tidak akan masuk surga karena amalmu? Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku pun tidak. Bayangkan, ibadah dan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehebat itu pun enggak pantas dikasih surga. Illa ayyatagamadani Allahu birahmati, kecuali Allah telah menganugerahkanku dengan rahmat-rahmat yang sangat banyak, mencurahkan rahmatnya yang sangat banyak kepadaku. Berdasarkan hal itulah, maka kalau ya, kalau amalan-amalan yang kita lakukan dibayar oleh nikmat Allah, niscaya nikmat yang Allah berikan kepada kita akan sesedikit amal yang kita lakukan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita enggak kehitung, nikmat kesehatan. Udah nikmat ini saja, anggota tubuh, mata, telinga, hidung, semua secara normal, itu enggak akan bisa terbayar oleh amal kita sehebat apapun, ya. Belum kesehatan, belum rizki, belum kebahagiaan, kesenangan dan yang sejenisnya. Wah, seandainya nikmat yang Allah berikan kepada kita hanya sebanding dengan amal kita, niscaya nikmat tersebut tidak akan melimpah. Oleh karena itulah, maka amal kita sehebat apapun tidaklah layak untuk diberi balasan surga. Makanya tidak boleh kita ujub dengan menyatakan ana amiltu kada wa kada wa sawfa adkhulul jannah, saya sudah mengamalkan ibadah ini, pastilah saya masuk surga. Enggak boleh. Kalau seseorang ibadah tersebut karena rahmat Allah kepada dia, berupa diberikan hidayah untuk ibadah. Kenapa kita sekarang ngaji? Sementara banyak orang di Bandung ini enggak ngaji, padahal tahu dapat BC dari panitia. Lewat SMS, lewat WA, lewat BB, lewat LINE, lewat Instagram. Lihat, lewat semua medsos yang dimiliki oleh orang. Banyak yang nerima ribuan. Tapi apakah yang datang semuanya? Tidak. Hanya beberapa orang. yang hadir di sini semua. Karena apa bisa hadir? Karena hidayah Allah Azza wa Jalla. Semua amal ibadah kita bisa sholat karena hidayah Allah. Kita bisa ngaji karena hidayah Allah. Kita bisa melakukan saum sunnah ataupun wajib karena hidayah Allah. Kita bisa baca Al-Quran karena hidayah Allah. Yang apabila tanpa hidayah itu, maka kita tidak bisa melakukan semua ibadah. Allah berfirman dalam Al-Hujurat ayat yang ke-17, Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Kata Allah, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa telah memberi anugerah kepadamu dengan keislaman mereka. Jadi ada beberapa gelintir orang munafik atau orang Arab Badui masuk Islam itu dianggap sebagai dukungan kepada pribadi Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka masuk Islam dianggapnya dukungan kepada pribadi Nabi Muhammad SAW. Anugerah mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan oleh Muhammad, la tamunnu alayya islamakum. Jangan kamu merasa telah memberikan anugerah kepadaku dengan keislamanmu. Jangan kamu merasa kamu memberi jasa kepadaku dengan keislamanmu. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tapi Allah yang punya jasa kepadamu dengan memberikan hidayah kepadamu kepada keimanan. Banyak umpamanya beberapa orang ikhwan dan akhwat ngaji ke seorang ustaz. Dengan ngaji mereka merasa berjasa kepada ustaz itu. Karena saya hadir, saya ajak kawan-kawan, jadi banyak. Makanya kalau ustaz jadi bersikap jelek ke saya, kalau saya nanya gak dijawab, kalau SMS gak dijawab, kalau ingin bertemu gak ada waktu, wah udah jangan ngaji-ngaji lagi. Gak ada balas budinya itu ustaz. Dia merasa dengan hadirnya memberikan jasa kepada si ustaz. Ini sebanding dengan apa yang dilakukan orang Arab Badui zaman dahulu. Islam merasa memberi jasa kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, la tamunnu alayya islamakum. Jangan kamu merasa punya jasa kepada aku dengan keislamanmu. Balillahu yamunnu alaikum anhadakum lil iman. Allah lah yang telah berjasa kepadamu dengan memberi hidayah kepadamu kepada keimanan. Jadi kamu beriman itu karena hidayah Allah. Bukan karena yang lain-lainnya. Bukan karena murni hasil usaha kita. Ketika Nabi SAW menggali parit menjelang perang Uhud, ada sebuah batu besar. Saking besarnya para sahabat tidak bisa untuk mengangkat batu itu. Akhirnya Nabi SAW ya, membelah batu itu dengan alat tertentu sampai belah. Oleh sahabat yang lain tidak. Lalu sambil mengangkut, para sahabat mengangkut batu tersebut sambil belepotan tanah atau debu, kotoran pasir-pasir yang menempel di tubuhnya. Dia mendengar Nabi SAW menyatakan, ya, kata Rasul SAW, Rabbi illam tahdini ma sallaitu wala sumtu ya wala ballagtu risalatik. Ya Allah, seandainya bukan karena hidayahmu kepadaku, aku tidak akan bisa sholat, tidak bisa saum, dan tidak bisa menyampaikan risalah-risalahmu. Ini semua kita sholat, kita ngaji, kita melakukan berbagai macam ibadah dan amal sholat, semuanya karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah dua cara mengaplikasikan kandungan Asmaul Husna di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dengan menyebut Asmaul Husna itu dalam doa-doa yang kita lakukan. Yang kedua mengaplikasikan dalam amal. Ya, Kalau kita ingin memperoleh ampunan Allah, lakukan semua amal yang bisa menyebabkan turunnya ampunan Allah kepada kita. Ya, kita taubat, kita istighfar, kita banyak melakukan kebaikan yang menghapus dosa, itu sama dengan beribadah kepada Allah dengan kandungan al-ghaffar atau ghafur dan yang sejenisnya ya. Ikhwan dan akhwat azanillah wa iyakum, cukup sampai di sini saja dulu kajian kita sore ini. Nanti kita akan lanjutkan, ini masih mukaddimah dalam bab ini. Dalil tentang hal ini belum kita bahas, kita akan teruskan di hari Jumat yang akan datang. Kepada akhi Fawas di Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pemirsa dan pendengar. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan Fawas. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang telah Ustaz sampaikan. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543 untuk telepon, atau pesan singkat di 0819896543. Kami coba sapa yang pertama dari penelpon. Silakan di 0218236543. Silakan. Terputus sepertinya, kita berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Iya? Silakan. Halo. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Barakallahu fiik ya Ustaz. Sul Kurwajar menurutnya dari Abu Nadira di Jakarta Pusat. Silakan Pak Abu Nadira. Begini Ustaz, mengenai mengaplikasikan Asmaul Husna dalam doa itu Ustaz. Kan ada dua pendapat Ustaz. Ketika kita berdoa, ketika sholat itu kan ada dua tempat ya, ketika sujud dan ketika tahiyat tahiyat akhir sebelum salam. Kalau berdoa menggunakan menyebut dengan Asmaul Husna dan bersolat Nabi ketika tahiyat akhir itu kan ada dalilnya, ada hadisnya. Yang jadi pertanyaan saya adalah, ketika berdoa, ketika sujud itu, ketika kita sujud itu berdoa, kita perlu baca sholat Nabi nggak saja, atau sekedar, hanya sekedar memuji Allah dan Asmaul Husna saja? Iya. Baik. Itu saja Pak Bu Nadira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, Abu Nadira ya di Jakarta Pusat. Barakallahu fiik. Boleh enggak dalam sujud kita berdoa langsung atau harus juga membaca salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Baik. Pada hakikatnya seluruh gerakan salat adalah saat-saat yang mustajab untuk berdoa. Baik ketika berdiri, ruku, duduk, sujud dan semua gerakan salat. Cuma yang paling dekat jarak seseorang kepada Allah adalah ketika sujud di dalam sholat. Tidak berarti berdoa di tempat lain selain sujud tidak dikabulkan. Dikabulkan, tapi yang paling besar kemungkinan untuk dikabulkan adalah ketika sujud. Fa'akthiru fihi du'a, maka silakan kamu perbanyak doa di dalam sujud tersebut. Tapi selain sujud dibolehkan. Ketika duduk di antara dua sujud, ketika ruku, ketika tahiyat, ya. Oleh karena itulah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya Rasulullah alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang akan aku baca di dalam salatku. Lalu Nabi selesai mengajarkan, ucapkan olehmu ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa an faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi selesai kepada Abu Bakar yang bertanya doa yang aku baca dalam salat. Dalam hadis itu disebutkan hanya dalam sholat, tidak dijelaskan dalam sholat itu di mana. Maka para ulama ikhtilaf. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram memasukkan hadis ini ke dalam bab doa yang dibaca dalam tasyahud. Beliau berpendapat ini doa dibaca dalam tasyahud. Apakah semua ulama sepakat? Tidak. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Dzul Fathu Dzil Jalal Ikram Syarah Bulughul Maram, ketika membahas hadis ini, beliau menyatakan sebaik-baiknya doa ini dibaca di dalam sujud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Abu Bakar tidak menentukan dalam gerakan apa dalam salat. Pokoknya dalam salat. Dan seutama-utama doa dalam sujud. Maka silakan. Di dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan terlebih dahulu untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya tersebut. Ini muqayyad, perlu dalil khusus untuk bersolawat. Oleh karena itu, maka apabila kita ingin berdoa di dalam sujud kita, kalau kita mau untuk bersolawat dulu kepada Nabi SAW, silakan. Tapi kalau kita langsung to the point kepada doanya, dipersilakan juga. Ya, selama kita berdoa dalam sholat yang bebas, hanya kita sendiri. Umpamanya dalam tahajud. Nggak ada orang lain, kita munfarid, tidak berjamaah. Maka silakan baca ayat sepanjang mungkin, silakan ruku sepanjang mungkin, sujud sepanjang mungkin. Adapun kalau kita berjamaah tidak bisa, baik sebagai imam juga sebagai makmum. Sebagai imam saya ingin panjang-panjang, bubar itu jamaahnya, karena banyak keperluan. Ada juga yang umpamanya tidak memiliki kemampuan secara fisik untuk berlama-lama dalam sholat. Maka ketika kita berjamaah sebagai imam, pertimbangkan kemaslahatan makmum. Jangan terlalu panjang. Baik dalam bacaan surat ataupun di dalam rukunya, dalam sujudnya, ya. Demikian juga ketika kita jadi makmum. Saya ingin panjang berdoa ketika sujud. Imam sudah takbir untuk duduk. Kita enggak bisa berpanjang-panjang. Jadi satu-satunya kesempatan yang memungkinkan kita bebas selama mungkin kita sujud hanyalah dalam sholat sunnah sendirian, baik sunnah biasa rawatib ataupun terutama tahajud, ya. Jadi boleh, tidak harus langsung, tidak harus mengucapkan sholawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengajarkan doa yang diawali oleh sholawat kepada beliau dalam sholat yang tadi yang diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Baik Ustaz, terima kasih. Demikian untuk Abu Nadira di Jakarta. Kita berikan kesempatan yang kedua, masih dari telepon 0218236543. Iya. Naam. Sepertinya belum tersambung. Kita angkat pertanyaan dari pendengar dan pemirsa kita, hamba Allah di Serang, Banten, yang bertanya, Ustaz, Ustaz mohon penjelasannya, bagaimanakah dengan orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini merupakan takdir untuk mereka? Lalu bagaimanakah dengan konsep adil bagi Allah dan penjelasan dari wala yadhlimu rabbuka ahada? Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Iya, barakallahu fiik, salah satu hamba Allah di Serang, Banten. Siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang tidak, Allah lebih tahu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dalam ayat lain, wa huwa a'lamu biman ihtada. Allah lebih tahu siapa orang yang layak untuk sesat, disesatkan oleh Allah dari jalannya, dan siapa orang yang layak untuk diberi hidayah. Kita tidak tahu. Kita hanya memperhatikan aspek lahir, itu pun tidak selamanya. Allah ya lahirnya, ya batinnya, ya selama-lamanya. Tidak pernah satu pun, satu detik pun berlalu tanpa pengawasan Allah Azza wa Jalla. Ya? Makanya kalau ada orang yang diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, itu karena rahmatnya. Dan kalau ada orang yang disesatkan oleh Allah, itu karena keadilan Allah. Adil kalau orang itu sesat. Jadi siapa yang diberi hidayah dan siapa yang disesatkan, Allah jauh lebih tahu. Itu pertama. Kedua, walaupun Allah lah yang lebih tahu, tapi Allah sudah memberikan beberapa petunjuk kepada kita, kepada manusia, bagaimana caranya agar kita diberi hidayah dan bagaimana dan kenapa orang itu disesatkan. Itu pasti karena keadilan Allah Azza wa Jalla. Contoh, dan ini sering saya ungkapkan, salah satu penyebab orang diberi hidayah adalah omongannya terkendali, terpelihara, hanya berbicara yang baik, kalau tidak diam. Dan itu wujud keimanan. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, adalah bicara yang baik atau diam. Ya. Lalu Allah menjanjikan, siapa yang berkata yang baik, Allah akan berikan hidayah kepada dia. Sebuah ayat yang sering kita dengar mengawali khutbah atau ceramah para ustaz. Ayat yang terdapat dalam surah Al-Ahzab, Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida. Terus yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan olehmu perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Ya. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, yang dimaksud yuslih lakum a'malakum ay yuwaffiqukum lil a'malis shalihah. Allah akan memberikan taufik hidayah kepada kamu agar kamu melakukan amal soleh ini. Siapa yang berbicara yang baik, Allah beri hidayah untuk beramal soleh. Kenapa orang itu diberi hidayah oleh Allah? Karena orang itu ngomongnya baik. Contoh ngomong yang baik itu apa? Qaulan sadida itu maknanya seperti contoh membaca Al-Quran, seperti berzikir, seperti memberi nasihat yang baik, ya, seperti berkata dengan perkataan yang menyenangkan kepada sesama manusia. Maka itu semuanya qaulan sadida, ucapan yang baik. Akibatnya apa? Yuslih lakum a'malakum. Allah mensolehkan amal kamu. Mensolehkan artinya memberi hidayah untuk melakukan amal soleh. Salah satu penyebab turunnya hidayah Allah adalah amal soleh. Contoh lain, Nabi SAW menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan, dia menelusuri jalan itu sekedar untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Apa maknanya? Berkata Syaikh Al-Utsaimin, Allah memberi hidayah kepada orang itu untuk beriman dan beramal soleh. Dengan iman dan amal soleh itu dia akan mudah untuk memasuki surga. Ini menunjukkan mencari ilmu, keluar dari rumah mencari ilmu, termasuk amalan pengundang turunnya hidayah dari Allah. Ya. Contohnya lagi apa? Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Wajib kamu jujur, karena jujur itu yahdi. Yahdi itu memberi hidayah kepada bir, kepada berbuat baik. Jujurlah kamu, Allah akan beri hidayah kepada kamu untuk melakukan perbuatan baik. Jujur termasuk salah satu di antara amalan pengundang turunnya hidayah dari Allah. Dan banyak lagi Al-Quran dan hadis mengungkit, mengungkap, menjelaskan bagaimana proses atau penyebab turunnya hidayah Allah kepada seseorang. Sebaliknya, Allah juga menjelaskan tersurat ataupun tersirat dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih, penyebab tercabutnya hidayah dari diri seseorang dan disesatkannya seseorang oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kamu dusta, karena dusta menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur itu maknanya dua, kata Syaikh Al-Utsaimin. Pertama, khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Sebelum berdusta, dia taat. Setelah berdusta, dia berhenti dari ketaatan. Hidayah Allah untuk melakukan ketaatan, Allah dicabut dari dirinya. Kenapa? Karena dia berdusta. Ya. Umpamanya sebelum berdusta dia malam-malam bangun, siangnya saum, setiap sholat sebelum sholat dia baca Al-Quran untuk mengkondisikan hati dalam sholat, ya. Terus tiba-tiba dia berdusta karena suatu hal, karena kondisi kepepet dia berdusta. Setelah berdusta malam kok bangun itu berat, kebablasan sampai subuh tidak tahajud lagi. Besoknya siang mau saum, kenapa lemas begini ya? Ah, ini kan cuma sunnah saum, ini enggak dilaksanakan juga, enggak apa-apa. Akhirnya dia makan, dia berhenti dari saumnya. Dia keluar dari ketaatan karena berdusta. Allah cabut hidayah ketaatan dari diri orang itu karena sebab dusta yang dia lakukan. Ini makna fujur yang pertama, khuruj anit ta'ah. Yang kedua, al-wuku' fil ma'asi. Fujur maknanya terjerumus ke dalam maksiat. Sebelum berdusta, dia tidak pernah ghibah, tidak pernah menghina orang, tidak pernah mengumpat orang. Tiba-tiba ada kawan-kawan yang sedang ngerumpi, dia ikut, ikut berghibah, ikut berdusta, ikut apa berghibah atau menghina orang. Itu kenapa? Pasti ada sebab. Salah satunya mungkin tadi dia berdusta. Tidak terduga umpamanya belanja buah, mang iya sabaraha buah. 15.000 neng. Masa tadi di sana tuh di tukang buah itu cuma 12, masa di sini cuma 15. 10 ya. Ya udahlah samakan aja dengan yang di sana 12. Padahal enggak ke sana tadi. Hanya untuk ngegos tukang dagang saja agar naik harganya turun. Berdusta ya. Begitu sampai di tempat kawan-kawannya lagi ngerumpi, yang biasanya dia tidak ikut-ikutan ghibah, jadi ikut terjerumus dia dalam kemaksiatan. Karena apa? Karena dusta. Lihat ya, tercabutnya hidayah dari diri seseorang dan terjerumusnya seseorang ke dalam kemaksiatan itu karena sebab. Jadi kalau Allah menyesatkan seseorang, pasti karena sebab tertentu yang Allah tahu, orang lain enggak tahu. Yang jelas Allah itu lebih tahu siapa orang yang layak untuk diberi hidayah dan siapa orang yang layak untuk disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah telah jelaskan semua itu baik dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih. Kita tahu amalan apa penyebab turunnya hidayah dan amalan apa saja yang bisa menghalangi sampainya hidayah. Amalan dosa kemaksiatan apa yang menyebabkan tercabutnya hidayah dari diri seseorang, termasuk amalan apa saja yang menyebabkan orang terdorong untuk berbuat dosa dan maksiat. Ya Allah lebih tahu dari kita semua, dan apa yang Allah lakukan tidak mungkin keluar dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, Fawas Afan di sini 2-3 menit lagi mungkin masuk sholat maghrib. Cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.